ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana hukum anak perempuan mengantar jenazah orang tuanya ke kuburan? Larangan mengikuti jenazah itu berlaku untuk semua perempuan. Dia anaknya atau bukan anaknya? Iya. Jadi jangan dianggap dia berbakti kepada orang tuanya mengantar ke kuburan. Kalau dia menjadi anak yang berbakti, dia ikuti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia doakan orang tuanya di rumah. Itu akan menjadi apa? Hal yang baik untuknya daripada dia menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita bacakan ya hadis Ummu Athiyah riwayat Bukhari dan Muslim, nuhina anittiba'il janaiz. Kata Ummu Athiyah radhiyallahu anha, kami dilarang untuk mengikuti jenazah